时，张开双手，变真只放手你。你要相信，相信我们会像童话故事里，幸福和快乐是结局。 Hari ini aku lagi di MOP Music. Aku mau nyanyiin lagu Hati Terlatih yang diciptakan oleh Tengku Syafiq. Lagu ini berpesan buat kalian yang lagi galau, yang lagi patah hati. Mau ngasih tahu, jangan galau mulu, jangan sedih-sedih mulu. Nah, mau tahu gimana caranya? Tinggal dengerin lagu Hati Terlatih. Ini dia. Rasa sakit hatiku saat ku tahu kau dengannya tak denganku. Ku genggam erat janjimu untuk selalu setia bersamaku. Ternyata tak satu janji mu terbukti. Biasa di saat ku terluka, kau tampak biasa dan untuk menyayangi. Biasa di saat ku terluka. kita sakit merasakan patah hati, biar aku yang mengerti, biar aku yang mengerti. Lovers, saya Wetran, saya dari Flores. Saya senang banget hari ini bisa berkesempatan bernyanyi di MOP Musik. Ikuti saya terus ya.